Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Ahok menilai bosnya Jokowi masih baik hati dengan masih memberikan posisi untuk pejabat yang diganti karena kinerjanya yang memble. Seperti kita ketahui, Jokowi dan Ahok telah merotasi 20 jabatan selevel kepala dinas, wali kota, dan kepala bagian dalam rangka menempatkan orang yang lebih kompeten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama adalah kalau kepengen ada pembenahan, itu harus ada revolusi. Artinya mau rotasi, mau pemecatan, cuma semuanya ada tata caranya, ada tata keramanya, ada aturan-aturannya. Kalau aturan itu diberlakukan, sah-sah saja. Yang kedua, antara Jokowi sama Ahok, memang sebaiknya duduk bareng kompromi. Itu mau diprotasi atau mau dipecat atau mau diapa itu harus keputusan berdua, gubernur dan wakil gubernur. Karena apapun kalau keputusan gubernur salah, si wakil gubernur kan ikut ke bawah salah. Kalau bagus juga wakil gubernurnya belum tentu ke bawah. Yang bagus gubernurnya. Dan menurut saya, sikap-sikap Jokowi sama Ahok ini, menurut saya agak bagus. Agak bagus, ya bukan bagus banget, agak bagus. Karena ada yang bagian-bagian overacting, saya nggak suka. Ada bagian-bagian terlalu baik, kayak tadi dibilang sama Ahok, Jokowi masih terlalu baik. Ada bagian-bagian yang emosional. Tapi itulah manusia, nggak semua sempurna. Jadi itu harus dipikirkan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Misalnya ada kepala dinas yang ketahuan tidak benar. Langsung saja pindahkan atau pecat atau kasih surat untuk mengundurkan diri. Atau dipindahkan ke tempat yang memang lebih pas buat orang itu atau lebih tidak pas sama sekali tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya dia tahu bahwa itu pekerja atau bukan. Tempat jelek dikasih orang baik bisa jadi baik tempat itu. Atau tempat baik dikasih orang jelek jadi hancur ke tempat. Nah, rotasi ini menurut saya harus selalu dilakukan dari hasil belusuan. Dari belusuan itu outputnya adalah rotasi. Saya rasa itu salah satu solusi yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, di sini Ahok juga mengancam, jika pejabat baru yang dipilihnya masih lambat mengurusi persoalan Jakarta, maka pencopotan tanpa jabatan adalah jawabannya. Bagaimana Bapak menanggapinya? Betul, kalau memang sudah ditaruh orang, Jokowi memindahkan orang, naruh orang baru itu tidak bisa memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh Pemda DKI, nah, ganti lagi, kenapa? Cari lagi orang yang pas. Tapi gonta-ganti, pertanyaannya apakah itu jalan keluar akan memperbaiki atau memperparah? Menurut saya, nggak diganti parah, mendingan diganti walaupun parah juga, tapi ada harapan baik. Saya setuju dengan Ahok, yang penting adalah orang-orang yang ditaruh adalah orang yang benar, right man on the right place. Itu bukan dari hasil mentang-mentang dekat, mentang-mentang satu suku, mentang-mentang satu etnis, kemudian nggak bisa apa-apa, taruh situ. Atau menyalahi prosedur kepegawaian juga, nggak benar, nggak boleh juga. Semua itu harus ada melalui jalur konstitusi yang baik dan benar. Lalu Pak, kita juga mendengar kabar terkait rotasi ini akan ada boikot terhadap gubernur dan wakil gubernur kita. Bagaimana Bapak melihatnya? Setiap sikap, setiap tindakan, pasti ada akibatnya. Kalau akibatnya seperti tadi, pemboikotan, artinya Jokowi sama Ahok harus memikirkan, menggunakan ilmu kalonologi, ilmu berkalo-kalo. Kalau diboikot harus ada jalan keluar ini, kalau diginiin harus begini, kalau diginiin harus begini, dan kemungkinan-kemungkinannya. Itu harus disiasati, harus disiapkan dengan sempurna. Karena dua orang melawan ribuan orang dalam sebuah organisasi macam Pemda, itu bukan hal yang gampang. Bukan main-main. Harus punya mental baja, harus punya nyawa dua, harus punya otak lima, harus punya tenaga yang prima, gitu. Capek sekali. Dan saya sarankan kepada Ahok dan Jokowi, harus menggunakan orang yang terpercaya, yang ada di sekelilingnya, yang bukan asal yes man atau asal bapak senang. Kemudian harus menggunakan intel-intel yang tidak diketahui untuk memantau. Karena mata dia dua nggak cukup untuk memantau. Kuping dia dua nggak cukup untuk memantau. Bapak optimis dengan rotasi beberapa jabatan ini, Jakarta bisa menjadi lebih baik? Saya optimis, tapi Jokowi jangan kepancing pengen jadi presiden. Hancur dia nanti. Jakartanya belum beres, negaranya makin hancur kalau dia jadi presiden. Kalau mau jadi presiden, saran saya, sekarang jadi gubernur selesai yang the best. 2019, kalau perlu saya yang maju untuk memenangkan Jokowi jadi presiden. Kalau perlu paket sama Ahok, udah jadi wakil presidennya. Demikian artis sekaligus politisi Sis NS. Saya, Mandariska.